Masih kita membahas tentang bab al-mubtada wal khabar. Ya, telah disebutkan bahwasanya mubtada adalah isim yang marfu, yang kosong dari amil-amil yang lafzi. Ya. Dan mubtada ada dua, yang pertama yang zahir, yang kedua dhamir. Ya. Mubtada yang zahir ada dua macam, yaitu yang pertama yang memiliki apa? Khabar, yang kedua yang memiliki isim marfu yang menempati posisi apa? Khabar. Ya. Yaitu apa? Isim fa'il, isim maf'ul ataupun yang lainnya. Ya. Seperti apa? Isim-isim yang mansub, yang dinisbahkan dengan ya. Ya, juga isim-isim yang jamid kemudian ditakwil. Itu semuanya bisa merafakkan isim yang dia menduduki posisi apa? Khabar, sebagai fa'il tapi menduduki posisi khabar ataupun sebagai maf'ul. Nah, sekarang kita lanjutkan. Atau telah disebutkan juga bahwasanya syarat dari isim fa'il ataupun isim maf'ul dan yang lainnya itu bisa merafakkan isim yang menduduki posisi khabar adalah agar didahului oleh nafi ataupun istifham, seperti aqaimun zaidun, hal qaimun zaidun dan seterusnya. Kemudian kita baca di sini contoh dari mubtada yang merafakkan isim yang dia menduduki posisi khabar, yaitu di sini didahului oleh huruf istifham. Wahal madrubun al-umaran. Wahal madrubun al-umaran. Hada misal ismil maf'ul al-mashubi bil-istifam. Ini adalah contoh dari isim maf'ul yang diikuti oleh isim istifam ataupun yang diiringi dengan huruf istifam. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya hal harfu istifam. Madrubun mubtada wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Wa madrubun ismul maf'ulin ya'malu 'amal al-fi'li yarfa'u na'ibal fa'il wa yansibul maf'ula. Al-umarani na'ibul fa'il sadda masadul khabar wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musannan. Insyaallah jelas ini i'rabnya. Wa ma madrubun al-umarani hadha mithalu ismil maf'ul al-mashub bin nafi. Ini contoh dari isim maf'ul yang diiringi oleh nafi ataupun yang diikuti oleh nafi, disertai oleh nafi. Wa i'rabuhu ma nafiyatun hijaziyah. I'rabnya ma di sini nafiyah hijaziyah. Bagaimana amalannya nafiyah hijaziyah? Ya, merafakan isimnya dan menasabkan apa? Maf'ulnya. Adapun ma nafiyah tamimiyah bagaimana? Tidak beramal, tetap isim yang setelahnya sebagai mubtada dan setelahnya sebagai khabar ataupun yang menduduki posisi khabar. Wa ya'rabuhu ma nafiyatun hijaziyah. I'rabnya ma nafiyah hijaziyah. Madrubun ismuha, madrub isimnya ma nafiyah hijaziyah. Wa alamatu raf'i dhammu akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah pada akhirnya. Wa madrubun ismu maf'ulin, madrub isim maf'ul. Ya'malu 'amal al-fi'li, yang beramal seperti amalannya fi'il. Yarfa'u naibul fa'il wa yansibul maf'ul, merafa'kan naibul fa'il dan menasabkan maf'ul. Al-umarani naibul fa'il sadda masadda khabara ma. Kemudian al-umarani adalah naibul fa'il yang menduduki tempatnya khabar bagi ma nafiyah hijaziyah. Contoh dalam Al-Qur'an apa? Ma nafiyah hijaziyah. Ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Hunna sebagai isim dari ma nafi hijaziyah, pada mahalnya apa? Rafa. Ummahatihim apa? Sebagai khobar ma nafi hijaziyah mansub, alamatu nasbi al-kasrah li'annahu jam'u mu'anathin jam'ul mu'anathis salim. Wa innama staghna hadha an-naw'i 'anil khabari li'annahu fi ma'na al-fi'li. Mengapa macam ini dari mubtada tidak butuh kepada khobar, cukup dengan yang marfu'nya? Disebutkan di sini jawabannya, tidak lain macam ini, macam yang kedua dari mubtada yang dia merofakkan isim marfu' yang menduduki posisi khabar dan dia bukan khabar. Ya. Tidak lain macam ini bisa mencukupi dari khabar li'annahu fi ma'na al-fi'li, karena mubtada pada macam yang kedua ini pada makna fi'il. Ya, aqaimun az-zaidani sama dengan apa? Ayaqumu az-zaidani, maknanya fi'il. Ya. Bidalil li'annahu laysa ghar, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mubtada ini pada makna fi'il adalah dia tidak bisa ditasghir. Fi'il ya tidak bisa ditasghir. Maka demikian pula yang semakna dengan fi'il dari isim fa'il yang dia jatuh sebagai mubtada. Enggak bisa dikatakan apa? Abu Raibun. Ya. Zaidun misalnya. Ataupun apa? Yang lainnya. Ya. Enggak bisa al-muhim ditasghir. Ya. Borib menjadi Buraib, Buraib misalkan, enggak bisa. Wala Yusuf, dan juga yang namanya fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il tidak bisa disifati. Yang bisa disifati ya isim-isim. Wal fi'lu la yukhbar anhu, dan fi'il tidak bisa dikhabari. Ya, tidak bisa diberikan khabar. Yang bisa diberikan khabar atau bisa dikhabari hanya isim. Muhammadun alimun, dikhabari dengan al-ilm. Adapun fi'il tidak bisa dikhabari. Fakadha ma fi ma'nahu, maka demikian pula apa saja yang dia pada makna fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul dan yang lainnya. Itu alasannya mengapa macam yang kedua ini dari mubtada tidak butuh kepada khabar, karena dia semakna dengan fi'il. Iya. Fi'il butuhnya apa? Ya kepada fa'il, naibul fa'il sudah cukup. Ya, demikian pula yang semakna dengan fi'il, dengan adanya yang menutupi kebutuhannya seperti fa'il ataupun isim maf'ul, maka tercukupi dari khabar. Falau kana al-marfu' ghairu muktafin bih. Terus bagaimana kalau yang marfu'nya, isim yang dirafa'kan oleh mubtada tadi, tidak mencukupi mubtada? Kalau pada contoh di atas kan cukup aqaimun zaidun. Di sini marfu'nya mana? Zaid, mencukupi bagi qaim. Karena sebagai fa'il dari qaim. Ya, terus bagaimana kalau marfu'nya, yang marfu'nya ataupun yang dirafa'kan oleh mubtada tadi dari isim fa'il atau isim maf'ul itu belum mencukupi bagi mubtada? Contohnya aqaimun abawahu zaidun. Aqaimun abawahu zaidun, apa terjemahannya? Hah? Aqaimun abawahu zaidun, apakah Zaid berdiri kedua orang tuanya? Apa tuh, ataupun terjemahan bebasnya, apakah kedua orang tua Zaid sedang berdiri? Lam yakunil wasfu hina idzin mubtada. Kita dapat di sini pada contoh ini tidak cukup mubtada di sini dengan marfu'nya. Kalau dibuang di sini Zaid aqaimun abawahu, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena marja, tempat kembalinya dhamir enggak ada, iya kan? Aqaimun abawahu, sehingga pada contoh ini tidak cukup. Iya, dengan apa? Yang marfu'nya. Aqaimun abawahu, berhenti di situ enggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada dhamir, butuh marja, butuh tempat kembali. Iya. Ditambahkan Zaid baru sempurna. Berbeda dengan contoh yang di matan. Aqaimun Zaidun sudah sempurna. Iya, qaim dengan yang marfu'nya itu Zaid. Adapun pada contoh aqaimun abawahu tidak cukup di sini. Masih butuh pelengkap, yaitu tempat kembalinya dhamir. Aqaimun abawahu zaidun. Lam yakunil wasfu hina idzin mubtada. Maka ketika itu wasf isim fa'il qaim di sini, ya, tidak menjadi mubtada. Tidak bisa menjadi mubtada. Kenapa? Karena tidak cukup dengan marfu'nya. Masih butuh kepada yang lainnya. Bal zaidun, bahkan i'rabnya zaid sebagai mubtada muakhar, kemudian qaim sebagai khabar muqaddam. Sedangkan abawahu fa'il dari qa'im. Nah itu. Sudah paham sampai di sini? Ada yang belum jelas? Ya. Jadi pada macam mubtada yang kedua ini cukup ya, atau tidak butuh kepada apa? Khabar. cukup dengan yang dirofakkan olehnya, apakah fa'il ataupun naibul fa'il. Ya. Kemudian di sini disebutkan syaratnya. Ya. Yaitu agar yang marfu ini mencukupi mubtada itu. Ya. Mencukupi mubtada. Kalau belum mencukupi, maka tidak bisa wasaf tadi di i'rab sebagai mubtada. Wa idza lam yataqaddam nafyun aw istifhamun nahu qa'imun zaidani wa madrubun al-umarani fal kufiyun wal akhfash yujizuna wuqu' al-wasf mubtada'an wal basriyun yamna'una dhalik. Telah disebutkan bahwasanya syarat daripada mubtada yang kedua ini agar dia tercukupi dengan marfu'nya tanpa khabarnya, agar jauhlah apa? Nafi ataupun istifham. Terus bagaimana kalau tidak didahului oleh nafi ataupun istifham? Di sini dijawab, wa idza lam yataqaddam nafyun aw istifhamun, kalau wasaf tadi tidak didahului oleh nafi ataupun istifham, contohnya qa'imun zaidani, dibuang hamzahnya ataupun makna fiyah. Qa'imun zaidani wa madrubunil umarani, maka orang-orang Kufah dan juga Al-Akhfash membolehkan wuqu'al wasfi wa wasfi mubtada'an, jatuhnya wasaf tadi isim fa'il sebagai mubtada. Boleh qa'imun di'rab sebagai mubtada, kata mereka orang-orang Kufah dan juga Akhfash, qa'imun mubtada az-zaidani khabar. Wal basriyun yamna'una dhalik, sedangkan ya, orang-orang Basrah yamna'una dhalik, tidak memperbolehkan yang seperti ini. Qala fil mughni, wa hal taqaddumu an-nafyi wal istifham syartun fil 'amali aw fil iktifa bil fa'il 'anil khabar? Qawlan arjahuma tsani. Disebutkan di dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Hisham, beliau mengatakan, apakah didahulukannya nafi dan istifham itu adalah syarat? Ya. Didahulunya wasaf tadi oleh nafi dan istifham itu adalah syarat beramalnya wasaf tadi, atau syarat ya, tercukupinya fa'il dari khabar? Ya. Didahulukannya nafi istifham atas wasaf tadi itu merupakan syarat beramalnya wasaf tadi, atau syarat tercukupinya wasaf tadi dengan fa'il, ataupun tercukupinya fa'il tadi dari khabar? Ada dua pendapat. Bisa difahami ya nih pertanyaannya. Jadi telah disebutkan bahwasanya ya, qa'imun zaidan boleh, kenapa? Karena didahului oleh hamzah. Pertanyaannya adalah, didahuluinya wasaf ini oleh hamzah ataupun nafi itu merupakan syarat dari beramalnya wasaf tadi, atau syarat dari tercukupinya wasaf tadi dengan fa'il dari khobar? Ya. Maka jawabannya ada dua pendapat. Ya. Arjahuma asani, yang lebih rajih adalah yang kedua. Mana yang kedua? Al-iktifa bil fa'il. Jadi didahuluinya wasaf tadi oleh nafi ataupun istifham itu adalah syarat tercukupinya fa'il dari khobar. Syarat tidak butuhnya fa'il dari khobar, bukan syarat beramalnya, kata Ibnu Hisham dalam Al-Mughni. Ya. Jadi didahuluinya wasaf tadi oleh nafi ataupun apa istifham itu adalah syarat tercukupinya apa fa'il ataupun isim fa'il ataupun yang semakna dengan keduanya, tercukupinya semuanya itu dari khobar. Tidak butuhnya semuanya tersebut dari khobar apabila sudah tercukupi dengan fa'il, bukan syaratnya beramal. Ya. Wa tamthilul musannif yufidu an rafi' lima yasuddu masad al khabar la yarfa' illa lisma zahir. Ya. Contoh yang didatangkan oleh al-musannif dalam matan itu memberikan faedah bahwasanya yang merafa'kan kalimat yang menduduki posisi khabar itu la yarfa'u, tidaklah dia merafa'kan isim zahir. Ya. La yarfa'u illa, tidaklah merafa'kan kecuali apa? Isim zahir. Lihat dalam contohnya, aqa'imun zaidun. Di sini yang dirafa'kan apa? Zaid, isim zahir. Contoh berikutnya, wa ma qa'imun az-zaidani. Isim zahir juga. Enggak dicontohkan di situ apa? Dhamir. Jadi tamtsil yang didatangkan oleh beliau memberikan faedah bahwasanya yang merofakkan apa yang menduduki posisi khabar itu tidak bisa merofakkan kecuali isim dhahir saja. Tidak bisa merofakkan apa? Dhamir. Wa dzukira fil fawakih annahu yarfa'u isim dhahir wa dhamir al-munfasil. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawakih ya, oleh Al-Fakihi bahwasanya yang merofakkan tadi bisa merofakkan isim dhahir dan juga bisa merofakkan dhamir munfasil. Contohnya maqaimun antuma, maqaimun antuma. Qaimun mubtada, antuma khabarnya. Wa ma madrubun antuma. Wa aqaimun antuma. Wa hal madrubun antuma. Wa fi dzalika khilaf. Dan dalam hal ini ada khilaf terkait dengan bisa tidaknya merofakkan apa? Dhamir ini ada khilaf. Dan silakan antum i'rab isimnya setelah ma. Ya, sesuai dengan niat antum. Maknya sebagai apa? Ma tamimiyah ataupun hijaziyah. Kalau hijaziyah beramal, kalau tamimiyah apa? Tidak beramal. Wa fil minhal safi ala qaulil matni rafi'un rafi'u ghairi mustatir hadha yashmal adh-dhahir. Nahu aqaimun az-zaidani wa hadha la khilafa fiha wa dhamir al-munfasil wa dhamir al-munfasil nahu aqaimun anta wa hadhihi fiha khilaf. Di dalam kitab Al-Minhal As-Safi ala qaulil matan sebagai keterangan dari ucapan al-matan rafi'u ghair mustatir yang merofakkan yang selain mustatir. Mana di dalam matannya enggak? Enggak ada ya? Berarti dalam kitab apa? Al-Minhal. Iya. Matannya berarti matan yang lain. Di dalam Al-Minhal As-Safi ala qaulil matan sebagai penjelasan dari ucapannya al-matan, di situ matannya apa? Dalam Al-Minhal As-Safi disebutkan di situ rafi'u ghair mustatir yang merofakkan selain mustatir, maka ini mencakup isim bohir, itu bisa dirofakkan. Contohnya al-qaimun az-zaidani wa hadha la khilaf. Kalau merofakkan isim bohir maka tidak ada khilaf, semuanya setuju, sepakat. Kemudian wa dhamirul munfasil dan juga merofakkan dhamir munfasil karena mustatir di sini disebutkan kan rafi'u ghair mustatir yang merofakkan ghair mustatir. Berarti yang merofakkan apa? Isim dhahir dan dhamir yang munfasil karena munfasil dhamir yang apa? Baris kan bukan mustatir. Maka juga merofakkan dhamir munfasil. Contohnya aqaimun anta wa hadhihi fiha khilaf. Ya, pada contoh ini di mana wasaf merofakkan dhamir munfasil ada khilaf. Ya. Fal basriyun yujizuna kauna dhamir mubtada'an. Orang-orang Basrah membolehkan untuk menjadikan dhamir sebagai mubtada. Pada contoh tadi aqaimun anta. Boleh untuk menjadikan dhamirnya sebagai apa? Mubtada. Fayakunu minal qismil awal. Maka kalau seperti ini, i'rabnya adalah masuk kepada macam mubtada yang pertama, ya kan? Yaitu mubtada yang memiliki apa? Khabar. Ya. Orang-orang Basrah membolehkan dhamir pada contoh aqaimun anta sebagai mubtada. Maka jadilah masuk kepada macam yang pertama dari mubtada, yaitu mubtada yang memiliki apa? Memiliki khabar, ya kan? Seperti Allahu Rabbuna Muhammadun Rasulullah. Bukan pembahasan kita sekarang ini yang sedang kita bahas, yaitu tentang apa? Mubtada atau macam mubtada yang kedua yang merofakan marfu yang dia menduduki posisi apa? Khabar ataupun ya menempati tempatnya khabar. Wa kaunuhu fa'ilan, ya wa kaunuhu fa'ilan. Dan juga boleh kata orang Basrah untuk menjadikan anta sebagai fa'il dari qa'im. Ya kalau yang pertama menjadikan anta sebagai mubtada, ya berarti qa'im sebagai khabarnya. Kalau dijadikan anta sebagai fa'il, maka qa'im sebagai mubtada, anta sebagai fa'il yang sadda masadda al-khabar. Fayakunu mimma nahnu fi. Maka kalau ini yang dimaukan, ya maka masuk kepada pembahasan yang sedang kita bahas. Ya. Kata orang Basrah ataupun orang Basrah membolehkan dhamir sebagai mubtada, maka ini masuknya kepada pembahasan yang pertama tentang mubtada. Dan juga membolehkan untuk dijadikan anta sebagai fa'il Maka inilah yang sedang kita bahas. Wal kufiyun yujibun al ibtidaiyah, sedangkan orang-orang kufah mengharuskan untuk menjadikan dhamir sebagai mubtada. Berarti qaim sebagai apa? Hah? Khabar. Berarti masuknya ke macam mubtada yang keberapa? Satu atau dua? Ya, yang pertama. Wa wafaqahum Ibnul Hajib. Dan ini disepakati oleh Ibnul Hajib. Ini sepertinya masih ucapan Sahibul Minhal ya. Al-Minhal As-Safi belum selesai. Wa wafaqahum Ibnul Hajib, dan ini disepakati oleh Ibnul Hajib. Bal haka fi amalihi al-ijma'a, bahkan Ibnul Hajib menghikayatkan di dalam kitab Amali tentang adanya ijma' ala zalik, yaitu wajib untuk menjadikan apa dhamirnya sebagai mubtada, kemudian wasofnya sebagai khobar. Ya. Wa nusiba ilal waham fi naqli, hanya saja dinisbatkan ya, adanya waham pada penukilan beliau. Ya, adanya waham, kesalahan dalam penukilan. Ya, penukilan tentang adanya ijma'. Beliau keliru, terjadi waham ketika mengatakan adanya ijma' tentang wajibnya menjadikan dhamir tersebut sebagai mubtada, kemudian wasaf sebagai apa? Khabar. Intaha, itu dari kitab Al-Minhal As-Safi. Wala yakunu al-mubtada'u nakiratan li'anna al-gharada min al-ikhbar al-ifadatu wa hiya muntafiyatun idza kana al-mubtada'u nakiratan. Dan mubtada tidak boleh dalam bentuk nakirah. Kenapa? Karena tujuan ya dari pengkhabaran ya. Li'anna al-gharada min al-ikhbar al-ifadah. Karena tujuan dari diletakkannya khabar berita adalah al-ifadah, untuk memberikan faedah. Wahia muntafiyatun idza kana al-mubtada nakira, dan faedah ini yaitu berita pengkhabaran ini hilang apabila mubtadanya nakirah, memberitakan sesuatu yang tidak jelas. Apa faedahnya? Ada seseorang misalnya, seseorang sedang menangis, apa faedahnya? Seorang siapa gitu. Kayak Muhammad sedang menangis. Ada faedahnya kan? Kalau rajulun ya bakin, seseorang sedang menangis, apa faedahnya? Iya kan? Enggak ada faedahnya. Tapi boleh dikatakan Zaidun bakin sedang menangis, ada faedahnya. Al-ikhbar, saya ulangi, tujuan dari diletakkannya khabar adalah untuk memberikan faedah. Dan faedah ini hilang apabila mubtadanya nakirah. Wa ibaratul Azhari wa la yubtada'u bi nakirah li'annaha majhulah la tufidu ghaliban. Ay li'anna al-mubtada mahkumun 'alayh bil khabar wal hukmu 'ala al-majhul la yashih. Ungkapannya Al-Azhari, wa la yubtada'u bin nakirah, wa la yubtada'u bin nakiratin, tidak boleh dijadikan nakirah itu sebagai mubtada. Tidak boleh memulai mubtada dengan nakirah. Li'annaha majhulah, karena nakirah itu majhul, tidak jelas ya penunjukannya. La tufidu ghaliban, umumnya tidak memberikan faedah, itu nakirah ya. Ai li'anna al-mubtada mahkumun 'alaihi, yakni dikarenakan mubtada itu adalah sesuatu yang dihukumi. Seperti kalau dikatakan Zaidun qa'imun, di sini Zaid dihukumi kan dengan apa? Al-qiyam. Iya kan? Dengan al-qiyam, dengan berdiri. Zaidun madrumun, di sini Zaid dihukumi dengan apa? Al-dharb. Iya. Li'anna al-mubtada mahkumun 'alaihi, karena mubtada itu dihukumi dengan khabar. Ini dengan khabar. Pada contoh tadi Zaidun madrumun ya dengan dharb. Wal hukmu 'ala al-majhul la yashih. Menerapkan hukum pada sesuatu yang majhul, tidak jelas, tidak tentu, la yashih, tidak sah, tidak benar. Sudah fahami? Wa qala ad-Dimamini al-qismul awwal min qismai al-mubtada wa huwa ma kana musnadan ilaih. Kata ad-Dimamini, macam yang pertama dari dua macam mubtada adalah mubtada yang merupakan musnadan ilaih. Musnad ilaih. Seperti Muhammadun alimun di sini. Iya. Muhammadun adalah musnad ilaih kan? Muhammadun qaimun itu musnad ilaih. Qaimunnya musnadnya. Ini masuk kepada macam yang pertama. Iya kan? Allahu rabbuna, Allah lafzul jalal Allah musnad sebagai mubtada musnad ilaih. Ya, sebagai apa? Mubtada. Rabbuna sebagai apa? Musnad. Ya. Kata beliau ad-Dimamini, macam yang pertama dari dua macam mubtada adalah apa yang dia sebagai musnad ilaih. Ya. Kemudian khabarnya sebagai musnad. Wa ammal qismu tsani wa huwa ma rafa'a muktafin bih ba'da nafin aw istifhamin fa dzaka lazimu tankir la yu'arraf biwajhin li shiddati shibhihi bil fi'li wa lidzalika in 'aqadatil jumlatu minhu wa min marfu'ihi fala madkhala lahu idzan fima nahnu fihi. Adapun macam yang kedua dari mubtada, yaitu mubtada yang merofakkan isim yang mencukupi mubtada tadi dari khobar setelah adanya penafian, apakah dengan huruf ataupun dengan isim, au istifhamin, ya, ataupun datang setelah istifham, fadzaka lazimu tankir, maka yang seperti ini, ya, kembalinya ke mana? Hah? Tankir, maka yang seperti ini wajib tankir. Kembali ke mana? Kepada mubtadanya, ya. Maka mubtada yang seperti ini, macam yang kedua itu wajib nakiroh. Kalau macam mubtada yang pertama wajib apa? Ma'rifah kan? Zaidun alimun, ya. Anta mudarrisun ataupun talibun. Kenapa? Telah disebutkan tadi alasannya. Mubtada adalah sesuatu yang dihukumi musnad ilaih. Adapun macam yang kedua, yang mubtada ini merofakkan isim yang mencukupi, ya, dari khobar yang mana dia didahului oleh nafi dan istifham, maka mubtada ini macam yang kedua itu lazimu tankir, wajib nakiro. Seperti tadi, wa ma qaimun az-zaidani, nakiro kan? Qaimun. Wa ma madrubun al-umarani ataupun hal madrubun al-umarani, ini wajib nakiro. Itu bedanya. La yu'arraf biwajhin, tidak bisa dimakrifahkan bagaimanapun. Sama sekali tidak bisa dimakrifahkan sama sekali. Kenapa? Li syiddati syibhihi bil fi'li, karena keserupaannya yang sangat dengan fi'il. Ya, sangat serupa. Kalau kamu katakan ma qaimun az-zaidani dengan ma yaqumu az-zaidani, ya kan? Iya. Walidzalika in aqadatil jumlah minhu, oleh karenanya bisa tersusun jumlah darinya. Dari mubtada jenis yang kedua ini, apakah dari isim fa'il ataupun isim maf'ul, bisa terbentuk dari jumlah. Wa min marfu'ihi, dan juga bersama marfu'nya, seperti tadi aqaimun az-zaidani, bisa terbentuk darinya jumlah padahal enggak ada khabarnya. Ya. Kenapa? Karena keserupaannya sangat dengan fi'il. Sebagaimana fi'il itu tercukupi dengan fa'ilnya ataupun dengan ibul fa'ilnya, maka juga demikian. Ya, kalimat yang sangat serupa dengan fi'il dari isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun yang semisalnya. Fala madkhala lahu idzan. Ya. Fima nahnu fi. Kalau seperti ini, ya, keluar dari pembahasan kita sekarang ini. Ya. Yaitu tentang wajibnya mubtada itu dalam kondisi apa? Ma'rifah. Ini macam yang kedua ini beda dengan macam yang pertama. Itu Ad-Dhimami ini di dalam kitabnya. Illa, kemudian wala yakunul mubtada nakirah, mubtada itu tidak boleh nakirah kecuali idza afadat tilka nakiratu wal ghalib husulul faidah biha bimusawwighin. Jadi tidak boleh mubtada itu dalam bentuk nakirah, ya, kecuali idza afadat, apabila mubtada tadi memberikan faedah, apabila mubtada yang nakirah tadi berfaedah, wal ghalib husulul faidah biha, dan umumnya dihasilkannya faedah dengan mubtada yang nakirah tadi dengan musawwir, itu umumnya dengan musawwir. Apa itu maknanya musawwir? Ay bisababin mujibin lil ibtida biha, ya, dengan sebab yang mengharuskan untuk kita memulai dengan kalimat tadi yang nakirah, ya. Liqillatil ibham fiha, dikarenakan sedikitnya ibham, kesamaran yang ada padanya, tidak ibham banget. Ya, inda wujudil musawwir, ketika adanya musawwir, sesuatu yang membolehkan untuk dijadikan yang nakirah tadi sebagai mubtada karena dia tidak terlalu ibham. Faisihul hukmu alaiha, sehingga bisa untuk mubtada tadi yang tidak terlalu ibham dihukumi dengan khobar. Ya, wal musawwighatu lidzalika katsirah, yang membolehkan mubtada-mubtada yang nakirah banyak. yang membolehkan untuk kita menjadikan mubtada yang nakira itu, ataupun yang membolehkan untuk kita menjadikan isim-isim nakira sebagai mubtada itu banyak. Anhaha Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Aqil fi syarh al-alfiyah ila 24 wa ibnu Usfur fi kitabihi al-muqarrib ila 32 wa ibnu Anqa fi durar al-bahiyah ila 24. Jadi yang membolehkan untuk mubtada itu nakirah sangat banyak. Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Aqil di dalam syarah al-alfiyah menyebutkannya sampai habis sejumlah 24. Anha menghitung sampai habis sejumlah 24. Kemudian Ibnu Usfur di dalam kitabnya Al-Muqarrib menyebutkan hingga 32. Kalau tadi 24 ya, ini malah lebih. Anha bisa juga Anha di sini menyebutkan menghitung Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Aqil menghitungnya di dalam Syarh Alfiyah sebanyak 24. Kemudian Ibnu Usfur di dalam kitabnya Al-Muqarrib sebanyak 30 lebih. Kemudian Ibnu Anqa di dalam kitab Ad-Durar Al-Bahiyah sampai 24. Tsumma qala laqad fuhima min at-tamtsil wa ghairihi annahu rubama ijtama'a fi syai' al-wahid musawwighat. Wa anta idza basabtaha 'ala tariqati Ibnu Aqil wa ghairihi arbat 'ala al-mi'ah fata'ammal. Wa qad qala jam'un muhaqqiqun ka Ibnu Hisham wal Muradi inna marja' al-musawwighat ila ta'mim wa takhsis. Kemudian beliau mengatakan, siapa di sini yang mengatakan? Ucapan siapa di sini? Tsumma qala wa qad fuhima, kemudian beliau mengatakan wa qad fuhima, terkadang difahami dari tamtsil, dari contoh yang disebutkan dan selainnya, annahu rubama ijtama'a fi syai'il wahid, bahwasanya terkadang berkumpul pada satu kalimat yang nakirah musawwighat, beberapa musawwighat, beberapa sebab yang membolehkan dia untuk nakirah. Wa anta idza basattaha ala tariqati Ibnu Aqil, dan kau kalau menjabarkannya sesuai dengan cara Ibnu Aqil dan selainnya, arbat ala al-mi'ah, ini bisa berkembang sampai 500 ya pemboleh, ataupun 500 penyebab yang membolehkan 100 penyebab yang membolehkan apa? Mubtada itu nakirah. Fata ammal, maka perhatikanlah. Waqad qala jam'un muhaqqiqun ka Ibnu Hisham wal Muradi. Ya, dikatakan oleh sekelompok ahli tahqiq seperti Ibnu Hisham dan Al Muradi bahwasanya sesungguhnya marja' al musawwighat, tempat kembalinya al musawwighat, penyebab yang membolehkan mubtada itu nakirah, itu kembalinya hanya kepada dua perkara saja. Dari penyebab-penyebab dibolehkannya mubtada nakirah yang banyak itu bisa teringkas kepada dua penyebab katanya. Yang pertama at-ta'mim, ya, meniatkan umum, menjadikannya umum, wa takhsis, menjadikannya khusus. Ah, itu kembalinya telah dirinci. Yang membolehkan mubtada itu jatuh dalam keadaan nakirah, kembalinya kepada dua, ya, pemboleh. Yang pertama ta'mim, meniatkan umum, wa takhsis khusus. Wa qala al-Faqih Tab'ali bin al-Hajib marja'uha ila takhsis bi wajhin ma. Kemudian Al-Faqih beliau mengikuti pendapatnya Ibnu Hajib, katanya tempat kembalinya penyebab yang membolehkan mubtada itu nakirah itu kembalinya hanya kepada satu, yaitu takhsis, khususan di wajhin ma, ya, dari sisi manapun. Ya. Minha ay minal musawwighat an yataqaddam ala nakirah nafyun aw istifham. Di antara penyebab yang membolehkan untuk mubtada itu datang dalam keadaan nakirah adalah an yataqaddam 'ala an-nakirah nafyun aw istifhamun, agar nakirah ini didahului oleh nafi ataupun istifham. Fa yajuzul ibtida'u biha, maka boleh memulai dengan isim nakirah tersebut tatkala didahului apa? Nafi ataupun istifham. Li'anna nakirata idza waqa'at fi haizin nafi afadat umum al-afrad wa syumulaha. Karena isim nakirah kalau jatuh pada bingkai penafian, maka nakirah ini memberikan faedah keumuman. Ya, la ilaha seperti illallah. Ilah di sini adalah apa? Nakirah. Datang pada konteks pada bingkai penafian, maka umum. Ya. Karena Saya ulangi, nakirah apabila jatuh pada bingkai penafian, dia memberikan faedah keumuman. Ya. Keumuman afrad, satuan-satuan yang ada di dalamnya. Wa syumulaha, dan memberikan faedah pencakupan. Fata'ayyanat wa takhassasat bidzalika syumul. Sehingga yang nakirah tadi, dengan maknanya tadi yang umum, yang syumul menjadi tertentu dan menjadi khusus. Ya, sehingga boleh dia jatuh sebagai mubtada. Wal istifham fi makna nafi, dan istifham semakna dengan nafi, sama saja. Ya. Boleh pula kita memulai isim nakirah dalam keadaan didahului oleh apa? Istifham. Ya. Seperti hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Khaliqin secara lafadznya majrur, tapi secara mahalnya apa? Rafa sebagai mubtada. Mubtada. Ya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, ya. Tanya khabar. Ya. Buktinya bahwasanya khaliqin itu mubtada, rafa mahalnya adalah isim yang setelahnya itu sifat ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Ghairu kenapa dibawa makara sebagai sifat dari khaliqin? Khaliqin lafadznya majrur dengan huruf jar tambahan. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arab, kemudian mahalnya apa? Rafa, karena mubtada. Ghairu sebagai sifat. Kok boleh mensifati isim yang nakirah dengan ma'rifah? Ghairullah, seperti ma'rifah. Ternyata dia tetap dalam kondisi nakirah. Kenapa? Karena ghair adalah isim yang mutawakhil fil ibham. Isim yang sangat ibham, sehingga meskipun didhafahkan kepada yang ma'rifah, tetap nakirah maknanya. Hal min khaliqin ghairullah. Wa qala, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Seandainya marfu'nya tidak mencukupi, tadi kan walau kana al-marfu' war muktafin bih, kalau isi marfu'nya tidak mencukupi mubtada tadi, maka bagaimana tadi? Ucapannya? Harus kita menjadikan wasaf tadi sebagai apa? Khabarnya, ya, bukan mubtada. Ya. Mubtadanya adalah isim yang setelahnya. Ya, seperti contoh aqaimun abawahu zaidun, aqaimun abawahu zaidun. Di sini kan abawahu sebagai marfu'nya, kan marfu'nya aqaim sebagai isim yang dirafakan oleh aqaim, kan. Cukup enggak kira-kira kalimat tanpa zaid? Aqaimun abawahu. Apakah sedang berdiri kedua bapaknya? Di sini haknya enggak ada tempat kembalinya. Enggak boleh, enggak cukup berarti, kan? Cukup dengan kita tambahkan di situ tempat kembalinya dhamir ha, yaitu zaid. Aqaimun abawahu zaidun, baru cukup. Nah, kalau seperti ini keadaannya, marfu'nya tidak mencukupi qaim, maka kita dalam i'rabnya tidak menjadikan qaim sebagai mubtada, tapi sebagai khobar. Kemudian isim yang setelahnya, yaitu zaid, dijadikan sebagai mubtada. Ya, abawahu tetap sebagai fa'il. Paham? Yang lain? Iya. Keumuman maknanya itu umum ataupun khusus. Ah, itu. Maknanya umum, menyeluruh. Iya, ataupun khusus. Nanti akan ada contoh-contohnya. Iya. Apa contohnya dalam Al-Qur'an? Nanti ada insyaallah setelah ini. Iya. Belum dijelaskan di sini. Iya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti insyaallah akan ada di sini contohnya. Apa? Matanya belum, ya? Oh iya. Nah, kita kembali dulu ke matan, ya. Penting untuk kita baca matan agar kita miliki gambaran sebelum kita masuk ke syarah. Wa thani huwa ismul fa'il wa ismul maf'ul. Idza taqaddama 'alayha nafyun aw istifhamun nahwu. Oh, sebelum, ya. Wala yakunu, ya. Wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bi musawwighin wal musawwighat katsirah minha an yataqaddam 'ala an-nakirah nafyun aw istifhamun nahwu ma rajulun qa'imun wa hal rajulun jalisun wa qala ta'ala a ilahun ma'a Allah wa minha an takuna mawsufatan nahwu wal 'abdu mu'minun khair wa minha an takuna mudafatan nahwu khamsu salawatin katabahunna wa minha an yakuna al khabaru dhurfan aw jaran wa majruran muqaddamaini ala nakirah nahu indaka rajulun wa fid dari imratun wa nahu qawli ta'ala wa ladaina mazid wa ala absarihim ghishawah wa qad yakunu al mubtada masdaran muawwalan min an wal fi'l nahu wa antasumu khairun lakum ay saumukum khairul lakum. Ya, mubtada tidak boleh nakirah kecuali dengan musawwir dari sawwara isawwir. Ya, faktor-faktor yang membolehkannya. Wal musawwirat katsirah, dan yang membolehkan mubtada itu nakirah, faktor-faktornya banyak. Di antaranya an yataqaddam 'ala an-nakirah nafyun, agar nakirah tersebut didahului oleh nafi ataupun istifham. Contoh yang didahului oleh nafi, ma rajulun qa'imun. Ma rajulun qa'imun. Hal rajulun jalisun. Wa qawluhu ta'ala a ilahun ma'allah. Ilahun di sini nakirah, didahului oleh hamzah istifham, sehingga boleh sebagai mubtada. Wa minha di antaranya antakuna mausufah, agar nakirah tadi disifati. Sehingga apa? Menjadi khusus kan? Menjadi khusus. Tadinya nakirah disifati jadi khusus. Contohnya wala abdun mu'minun khair, seorang hamba yang beriman lebih baik. Kalau abdun itu nakirah, enggak bisa. Abdun misalkan khairun. Iya. Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak khusus. Tapi kalau disifati maka menjadi khusus. Wala abdun mu'minun, seorang hamba yang mukmin, khairun. Jadi abdun sebagai mubtada. Dia nakirah boleh. Kenapa? Karena disifati dengan mukmin. Khairun sebagai khabarnya. Wa minha an takuna mudhafah, kemudian yang berikutnya, agar yang nakirah tadi diidhafahkan sehingga menjadi khusus juga. Khamsu shalawatin katabahunna, lima salat katabahunna Allah wajibkan. Khamsu shalawatin, khamsu mubtada. Kenapa boleh di sini padahal dia nakirah? Karena diidhafahkan. Dengan diidhafahkan maka menjadi tertentu, lebih khusus lah, menjadi lebih khusus. Wa minha, kemudian di antara musawwir adalah an yakuna al-khabaru dhorfan, agar khabarnya berupa dhorf ataupun jar majrur, yang keduanya didahului, didahulukan di atas mubtada yang nakirah itu. Contohnya indaka rajulun, rajulun sebagai mubtada muakhar nakirah boleh. Kenapa? Karena khabarnya adalah apa? Dhorf, dan didahulukan dhorfnya indak. Juga sama wa fid dari imratun wa nahu, dan contoh qawlu ta'ala waladayna mazid, waladayna mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Wa ala basarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka ada tutup. Wa qad yakunu al-mubtada masdara, masdaran muawwalan, dan terkadang mubtada itu bentuknya masdar muawwal dari an bersama fi'ilnya. Contohnya anta sumu khairul lakum, yakni saumukum khairul lakum. Mudah ya matanya. Ya. Minha, diantara al-musawwirat yang membolehkan untuk mubtada jatuh dalam kondisi nakirah, an yataqaddam 'ala an-nakirah nafyun aw istifhamun, agar isim nakirah ini didahului oleh nafi atau istifham. Fayajuzul ibtida'u biha, maka boleh ketika itu memulainya sebagai mubtada. Li'anna an-nakirata idza waqa'at fi haizin nafi, karena isim nakirah apabila jatuh pada bingkai penafian, maka dia memberikan faedah keumuman afrod, satuan-satuan yang ada di dalamnya. Wa syumulaha, dan cakupannya. Fata'ayyanat, sehingga ketika itu menjadi tertentu, umum sudah. Ya, itu ketertentuannya, menjadi umum. Ya, kena semua. Ya. Kalau nakiro kan salah satunya saja. Rajulun yang mana nih? Iya kan? Misalkan rajulun fiddar. Ya, rajulun fiddar. Di situ masih nakirah kan? Ya, enggak bisa. Boleh enggak rajulun fiddar? Enggak boleh ya. Iya. Kenapa? Ya, karena tidak ada musawwirnya di situ. Rajulun fiddar. Karena rajulun nakirah. Ya. Dan dia dalam kondisi seperti itu, nakirah. Iya, rajulun fiddar, seorang laki-laki di rumah. Ya, ini nakirah. Tapi kalau kemasukan ma rajulun fiddar umum, semua laki-laki ternafikan. Iya. Umum sudah. Tertentu kan. Semua ternafikan. Ini rajulun yang mana? Rajulun fiddar. Masih nakirah kan. Tapi kalau sudah dinafikan, mau rajulun fiddar sudah tertentu. Iya kan. Semua laki-laki dinafikan. ma rajulun bidar. Apa? Oh, bagian baca ya. Iya. Belum dibaca. Jangan dibaca dulu. Minna ay minal musawwiqati ay taqaddama 'ala an-nakirati nafyun aw istifhamun fayajuzul ibtita'u biha li'anna an-nakirata idza waqa'at fi haizil nafyi afadat umumal afradi wa shumulaha fata'ayyanat wa takhassasat bidzalika shumuli wal istifhami fi ma'na an-nafyi. Oh, wal istifhamu fi ma'na an-nafyi. Wa qala Ibnu al-Hajib al-istifhamul musawwigu lil-ibtidai wal hamzatul mu'adalatu li'am nahu arajulun fid-dari amim ra'atun kama mastala bihi fil-kafiyati walaysa kama qala walaysa kama qala qalahu fil-muni wa mithalun nafi nahu ma rajulun qa'imun wa i'rabuhu ma nafiyatun rajulun mubtada'un qa'imun khabaruhu walam yubala bihtimali kauni ma'amilatun amala laysa li'anna al-maqama qarinatun zahiratun fi fi kauniha muhmalatan wa mithalul istifhami har rajulun jalisun wa i'rabu hal harfu istifhamin rajulun mubtada'un jalisun khabaru wa qawluhu ta'ala a ilahum ma'allah wa i'rabu al hamza lil istifhamil inkari ilah mubtada'un ma dharfin makanin wa lahdul jalalati mudafun ilayh wa dharfu wa ma udifa ilayhi sifu jumlatin muta'allikum biwajibil hasfi taqdiruhu ka'inun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i wa minna ay minal musawwiqati an takuna ay an-nakirah mawsufatan bisifatin yahsulu biha takhsis madhkuratan kanat nahu wal 'abdun mu'minun khairun fa innal 'abda yatanawalul mu'minu wal kafir falamma wusifa bil mu'min takhassasa wa qaruba minal ma'rifati fasaha ja'aluhu mubtada'an wa i'rabuhu allamu lamul ibtida'i abdun mubtada'un mu'minun sifatun khairun khabarul mubtada'i aw mahdhufatun nahu as-saminu minwanu madrihim manawanu badrihim wa irabu asaman mubtada'un manawanu mubtada'un thanin wa alamatu rafi al-alif li'annahu muthanna wa huwa nakiratun lakinnahu takhassasa bisifatin mahdhufatin wa taqdiru manawanun minhu wa jumlatu badrihim fi mahalli rafin khabarin fi mahalli raf'in khabarun wa fi ma'na wasfun nakirati tasghiruha nahwu rujailun indaka li'annahu bi ma'na rajulun hakirun indaka wa minha an takuna ay an-nakirah al-mubtada'u biha mudafatan ila nakiratin ukhra aw ila ma'rifatin wal mudafu mimma la yata'arrafu bil idafati fal awwalu nahwu خمس صلوات كتبهن الله أي فرضهن الله على المكلفين في اليوم والليلة قال عربي هل علي غيرها يا رسول الله قال لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق وإرابه خمس مبتدأ ومضاف وصلوات mudhafun ilaihi kataba fi'lun madhi wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wan nun alamatu jam'in alamatul jam'il inas lafdul jalal Allah fa'ilun wa marfu'un wa alamatu rafi dhammu akhirih wa tsani nahwu mithluka la yabkhul wa ghayruka la yajudu fa mithlu wa ghayru kullun minhuma mubtada'un wa nakiratun li anna idafatahu ila ad-dhamiri la tufiduhu ta'rifan li annahu arikun fit tankiri walakinahu takhassasa bil idafati wa mimma la yata'arrafu bil bil idafati wa mimma la yata'arrafu bil idafati hasba nahwu bil idafati nahwu hasbunallah wa ay nahwu ayyukum zadathu hadhihi imanan bikhilafi nahwu gulamu zaidin fa innahu ma'rifatun mahdoh li anna idafatahu tufidu ta'rifu thumma ma dzakara min i'tibari kaunin nakirati al mubtada biha mudafatan ila nakiratin ukhra aw ila ma'rifatin wal mudafu mimma la yata'arrafu bil idafati mahallahu fima idza dzukira al mudafu ilaih fa illam yadhkurul mudafu ilaih lam yushtarat dzalika kasalamin wa salatin ala Muhammadin ay salamullahi ta'ala wa salatuhu aw salami wa salati wa qawluhu ta'ala kullun lahu qanitun ay al-khalqu wa kullun yamutu ay kullu wahidin wa ikhtalafa fi kullin inda tajarrudi anil idafati faqala al-akhbash wal farisi wabnu darastu innaha nakiratun walladhi alay sibawai wal jumhuru innaha hina idin ma'rifatun منها أي من المصوغات أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام لأن ترى yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah apabila didahului oleh nakirah ataupun apabila didahului apa nafi ataupun istifham maka ketika itu boleh kita ibtida biha memulai jumlah dengan isim nakirah ini sebagai mubtada karena nakirah apabila dia jatuh pada bingkai nafi atau pada bingkai nafi ataupun istifham afadat umum al-afrad memberikan faedah keumuman afrad yang ada di bawahnya wa syumulaha dan cakupannya fata'ayyan sehingga dia menjadi tertentu ini tadi contohnya kalau rajulun siapa ini juga rajul ini rajul ini rajul ini rajul mana ini bukan ya. Tapi kalau sudah dinafikan ya sudah semuanya kena ya kan fata'ayyan sehingga menjadi tertentu dan khusus bidzalika syumul dengan cakupan tersebut wal istifhamu fi ma'na nafi dan istifham itu semakna dengan nafi wa qala ibn al-hajib al istifhamu al musawwih lil ibtida huwa al hamzatu al mu'adilah li am dikatakan oleh ibn al-hajib istifham yang membolehkan lil ibtida untuk mengawali jumlah bersama isim nakirah adalah al hamzah al mu'adilah li am hamzah yang mengimbangi am. Arajulun fid dari am imra'atun. Arajulun fid dari am imra'atun. Itu kata beliau, Ibnu Hajib. Hamzah yang membolehkan untuk kita memulai jumlah dengan isim yang nakirah sebagai mubtada. Arajulun fid dari am imra'atun. Apakah seorang laki-laki ataupun seorang wanita yang ada di rumah itu. Kama masala bihi fil kafiyah, sebagaimana, ataupun musila bihi fil kafiyah, sebagaimana ini dicontohkan di dalam kitab Al-Kafiyah. Walaysa kama qal qalahu fil mughni, tapi tidak seperti yang beliau katakan, kata Ibnu Hisham di dalam kitab Al-Mughni, tidak seperti ini gitu. Tidak harus ya hamzah yang menyertai mubtada yang akhir ini hamzah al-mu'adilah li'am, umum hamzah istifham. Famitsalu nafi, contoh nafi adalah ma rajulun qa'imun, tidak, bukan satu orang yang berdiri. Ya, ma rajulun qa'imun, ya, tidak ada seorang yang berdiri. Wa ya'rabu ma nafiyatun rajulun mubtada qa'imun khabaruh walam yubala, ini mabnil majul ya, yubali apa mabnil majulnya, yubala ya kan, dijazmkan jadi apa, walam yuba yubala, walam yubala bihtimal, dan tidak di perhatikan ihtimali kauni, kemungkinan kau, kemungkinan mak di sini amilah amala laisa ataupun bukan, enggak dipandang, enggak diperhatikan. Kenapa? Li'annal maqam qarinah zahirah fi kauniha muhmalah, karena maqamnya itu merupakan qarinah, bukti yang jelas bahwasanya di situ ma adalah muhmalah, tak kelihatan. Ma rajulun qa'imun. Kalau amilah yaitu hijaziyah, maka dikatakan apa? Ma rajulun qa'iman ya. Ya. Wa misalul istifham hal rajulun jalis. Contoh istifham adalah hal rajulun jalisun. Apakah ada seseorang yang sedang duduk? Ya. Hal rajulun jalisun, apakah ada seseorang yang duduk? Wa ya'rabu hal harfu istifhamin rajulun mubtada'un jalisun khabaruh. I'rabnya hal harfu istifham rajul mubtada jalis khabarnya. Wa qawluhu ta'ala a ilahum ma'allah. Ya, a ilahun ma'allah. I'rabnya al hamzah lil istifham al inkari. Istifham yang maknanya pengingkaran. A ilahum ma'allah. Maknanya apa? Tidak ada ilah bersama Allah. Bukankah tidak ada ilah bersama Allah? Ataupun tidak, a ilahu ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah? Mana penafian? Tidak ada ilah bersama Allah. Ilah mubtada ma'a dhorf makan wa lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih wa dhorf wa mudhif ilaih, dhorf bersama yang didhafahkan kepadanya ma'allah, itu syibu jumlah muta'alik fi wajibil hadaf, terkait dengan yang wajib dibuang, takdirnya kain fi mahali rafa' khabar mubtada, pada mahalnya rafa' sebagai khabar dari mubtada. Ya. Sudah sering kan ya seperti ini. Ya. Wa minhai minal musawwighat an takuna ay annakiratu mausufah bi sifatin yahsulu biha at-takhsis madhkuratan kanat nahu wal 'abdul mu'min khair. Ya. Di antara yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah agar nakirah ini disifati dengan sifat yang dihasilkan dengannya penghususan. Penghususan makna. Apakah sifat ini disebutkan seperti dalam firman Allah, wala 'abdun mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Wala 'abdun mu'minun khair, 'abdun mubtada, khairun khabar. Kenapa boleh 'abdun di sini datang dalam kondisi nakirah? Karena disifati dengan sifat yang disebutkan, mu'minun. Khair sebagai khabarnya. Fa innal 'abda yatanawalul mu'min wal kafir. Sesungguhnya hamba itu budak mencakup mu'min dan kafir, umum kan? Nakirah gitu. Ah, kalau disifati maka menjadi khusus. Ya. Masih ada sih di situ keumuman karena budak yang mukmin yang mana, tapi lebih khusus gitu daripada yang nakirah. Falamma usifa bil mukmin takhassasa. Tatkala disifati budak ini dengan sifat al-iman mukmin, takhassas menjadi khusus. Ya. Wa qaruba minal ma'rifah, dan mendekati isi ma'rifah. Ya. Yang itu merupakan asal dari mubtada ma'rifah. Fasoha ja'luhu mubtada'an, sehingga sah benar untuk menjadikan mubtada yang nakira yang disifati ini sebagai apa, mubtada, ataupun sehingga benar untuk kita menjadikan nakira yang disifati ini sebagai mubtada. Wa i'rabuhu i'rabnya wala 'abdun lam lamul ibtida, 'abdun mubtada, mu'min sifat khair khabar al mubtada, ataupun sifatnya mahdhufah dibuang. Asamnu manawani bidirham. Apa asam? Mentega ya. Mentega dua manawan, ya nama ukuran timbangan. Dua manawan harganya satu dirham. as-saman mentega, dua manawan itu harganya satu dirham. I'rabnya as-saman mubtada, manawan mubtada yang kedua, tsanin. Wa alamatu rafi' al-alif, tanda rafa'nya alif karena dia mutsanna. Wa huwa nakirah, dan di sini dia manawan nakirah, ya kan? As-saman manawani bidirham, mubtada yang kedua itu ini bahas. Kalau as-saman mubtada yang pertama ma'rifah, adapun manawan itu mubtada yang kedua dalam kondisi apa? Nakirah. Kenapa boleh sebagai mubtada? Karena disifati dengan sifatnya mahdhuf, ya. Li'annahu mutsannan wa huwa nakirah, lakinnahu takhassasa bi sifah mahdhufah. Hanya saja manawan dihususkan dengan sifat yang dibuang. Takdirnya manawani minhu. Manawani minhu. Kita tahu bahwasanya jumlah ataupun syibul jumlah yang datang setelah nakirah maka sebagai apa? Sifat, ya kan? Manawani minhu, dua manawan dari saman tadi satu dirham. Wa jumlah bidirham pada mahalnya rafa khabar. Bagi apa? Bagi apa? Saman atau manawani? Bagi manawani. Kemudian khabar bagi saman adalah jumlah ismiyah, yaitu manawani bidirham. Wa fi ma'na wasfin nakirah tasghiruha, dan semakna dengan sifat yang nakirah ataupun semakna dengan sifat isim nakirah adalah dengan cara menjadikan isim nakirah tadi musakhar, ditasghir. Semakna dengan memberikan sifat kepadanya nakirah adalah dengan menjadikannya tasghir ataupun musakhar. Ya, ditasghir. Contohnya rujailun indak. Rujailun indak ini boleh. Tapi kalau kamu katakan rajulun indak enggak boleh. Kenapa? Karena nakirah tidak disifati. Kalau rujail disifati dengan apa? Dengan cara ditasghir. Karena li'annahu bima'na rajulun haqir indak. Karena rujail maknanya adalah rajulun haqir. Seorang laki-laki yang hina. Indak ada isimu. Boleh rujailun indak. Kenapa? Karena pada makna isim nakirah yang disifati. Sampai di sini? Paham? Manawan ya nama timbangan lah. Dicari coba. Iya. Satu manan berapa gitu. Ada yang mengatakan mufrodnya manan, ada yang mengatakan manan. Wa minha, diantara yang membolehkan datangnya mubtada dalam kondisi nakirah adalah antakuna ayan nakirah al-mubtada biha mudhafah, agar isim nakirah yang dijadikan sebagai mubtada ini mudhafah, dalam keadaan didhafahkan ila nakiratin ukhra, kepada nakirah yang lain. Au ila ma'rifatin, ataupun didhafahkan kepada yang ma'rifah. Wal mudhaf mimma la yata'arraf bil idhafah, ataupun diidhafahkan kepada mudhaf yang dia tidak menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah. Fal awal, yang pertama itu apa? Ketika nakira ini diidhafahkan kepada nakira yang lain, ya. Contohnya khamsu shalawatin katabahunna, lima salat Allah wajibkan. Mana mubtadanya di sini? Khams, khams nakira atau ma'rifah? Nakira. Kenapa boleh di sini dijadikan sebagai mubtada? Karena diidhafahkan kepada nakira yang lain, shalawat. Sehingga lebih khusus maknanya. Katabahunna jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Ai maknanya, makna katabahunna adalah faradahunna Allah, yang Allah fardukan alal mukallafin, atas mukallafin, fil yaumi wal lailah, di sehari semalam. Al-yaum itu siang, al-lailah malam, sehari semalam, hari siang berarti. Qala A'rabi, dikatakan oleh A'rabi, seorang Arab. Qala A'rabi, Arabi, apa bedanya dengan Arabi? Arabi dengan A'rabi, bedanya apa? Sama-sama mufrad. Kalau Arabi, orang Arab. Kalau A'rabi, Badui, yang mereka bahasanya terjaga. Bahasa Arabnya bagus, fasih, terjaga dulu, ya. Qala A'rabi, dikatakan oleh seorang A'rabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apakah ada kewajiban atasku, ya, dari selainnya, wahai Rasulullah, dari selainnya disebutkan dari kewajiban-kewajiban yang lima. ataupun dari kewajiban-kewajiban. Qala la illa an tatawwa'a, kata Rasulullah tidak ada kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunnah-sunnah. Qala wallahi la azidu ala hadza wa lan qus, kemudian Arabi ini berkata demi Allah saya tidak akan menambahkannya ataupun menguranginya. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang bisa memasukkan ke dalam surga. Sebutkan yang wajib-wajibnya, salat, puasa, zakatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaq, dia beruntung apabila dia jujur, konsekuen mengamalkan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan. Aw qala dakhala al-jannah in shadaq, atau dia akan masuk surga kalau dia jujur. Wa i'rabu i'rabnya khamsu khamsu mubtada wa huwa mudhaf wa shalawat mudhafun ilaih. Kataba fi'lun madh wal ha dhamir muttasil fi mahallin nasbin maf'ulun bih wa nun alamatu jam'il inath, nun tanda jamak muannats. Allah fa'il wa huwa marfu' alamatu rafi' dhammu akhirih. Wa tsani, yang kedua, maksudnya apa ini? Yang kedua, yang nakir tadi diidhafahkan kepada apa? Kepada mitluka la yabkhal wa ghayruka la yajud. Iya. Apa? Al-mudhaf mimma la yata'raf fil idhafah. Apabila yang nakir tadi adalah mudhaf yang dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah, itu ya. Ya, berarti dicontohkan dua. Apabila nakhirah tadi adalah mudhaf yang dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah. Contohnya mithluka la yabkhal, orang semisalmu dia tidak boleh kikir. Wa ghayruka la yajud, dan selainmu ya la yajud, tidak berbuat dermawan. Fa mithl, maka mithlun dan ghair, kullun minhuma mubtada, masing-masingnya adalah mubtada. Wa huwa nakirah, dan dia nakirah. Kenapa? Li'anna idhafatahu ila dhamir la tufidhu ta'rifan, karena idhafahnya kepada dhamir tidak memberikan faedah ma'rifah. Li'anna 'ariqun fit tankir, karena masing-masing dari mithl dan ghair itu terlalu nakirah. Ya, sehingga diidhafahkan pun tetap menjadi nakirah. Walakinnahu, hanya saja ada faedahnya, takhassus, menjadi khusus gitu. Bil idhafah, dengan sebab idhafah itu. Wa mimma la ta'aruf bil idhafah, hasab, diantara isim yang tidak menjadi irob, diantara isim yang tidak bisa ma'rifah dengan sebab idhafah adalah hasab. Contohnya hasbunallah, cukup bagi Allah. Wa ay, kemudian ay, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa diantara kalian yang ayat ini menambah kepadanya keimanan. Ayyukum, di sini juga sama, nakirah. Mubtada. Bi khilafi nahwi, berbeda dengan idhafah semisal ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin, maka di ma'rifah mahdhah, ma'rifah mahdhah. Ghulam jadi ma'rifah. Li'anna idhafatuhu tufidu ta'rif, karena idhafahnya ghulam kepada zaid adalah memberikan faedah ma'rifah. Thumma ma dzukir min i'tibari kaunin nakirah al-mubtada biha mudhafa ila nakir ukhra aw ila ma'rifah wal mudhaf mimma la ya'raf. Iya. Afan, tadi ana salah menerjemahkan di sini wawunya apa? Haliyah, iya. Oh, haliyah tadi di atas tuh. Iya. Mudhafa, isim nakir tadi diidhafahkan kepada nakirah yang lain ataupun kepada ma'rifah dalam keadaan mudhafnya tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah gitu. Ya. Jadi ada dua, cuma ada dua. Karena jumlah wal mudhaf mimma la yata'raf bil idhafah itu sebagai hal. Jumlah haliyah wa hal. Iya. Iya. Jadi sehingga ada dua saja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Iya. Thumma ma dzukir, kemudian apa itu yang disebutkan min i'tibari kauni nakirah al mubtada biha mudhafah, dari dianggapnya nakirah yang diawali ataupun dari nakirah yang dijadikan sebagai mubtada itu mudhaf kepada nakirah yang lain ataupun kepada ma'rifah, sedangkan mudhafnya tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah, ya kan? Mahallu fi ma idza dzukiral mudhaf, ini pembahasannya, tempatnya apabila mudhafnya disebutkan. Ya. Jadi yang sebelumnya paham enggak? Ya. di antara musawwirat yang membolehkan datangnya mubtada nakirah, yaitu ketika mubtada nakirah tadi diidhofahkan kepada nakirah yang lain ataupun diidhofahkan kepada yang ma'rifah tapi mudhofnya tidak bisa menjadi apa? Ma'rifah dengan sebab diidhofahkan. Seperti apa? Misal dan ghair dan juga hasab dan juga ai. Sudah paham ini? Ya, ah sekarang. Ya, kata beliau, ya. Ini mahalnya fi ma idza dzukir al-mudhaf ilaihi. Fa in lam yudzkar al-mudhaf ilaihi lam yushtarat dzalika. Kasalam wa shalah ala Muhammad ay salamullah ta'ala wa salatuhu aw salami wa salati wa qulu ta'ala kullun lahu qanitun ay al-khalq wa kullun yamut ay kullu ahad wa ikhtulifa fi kull 'inda tajrid 'an al-mudhafah. Faqala al-Akhfash wal Farisi wa ibn Darustuwai innaha nakirah. Ya, walladhi 'ala Sibawayh wal jumhur innaha hina idzin ma'rifah. Ya. Kata beliau tempatnya, ya, tempat isim nakirah tadi ketika diidhofahkan kepada nakirah lain menjadi tetap nakirah atau diidhofahkan kepada yang ma'rifah tapi dia tenggelam dalam keibhamannya tetap nakirah, ini apabila disebutkan mudhofnya. Apa disebutkan mudhof ilainya? Apabila disebutkan mudhof ilainya. Apabila mudhof ilainya tidak disebutkan, maka lam yushtarat dzalik. Ya, tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan gitu ya. Ya. Seperti salam, shalah ala Muhammad, salamun wa salatun ala Muhammad, ai salamullah ta'ala wa salatuhu aw salami wa salati. Seperti firman Allah Ta'ala, kullun lahu qanitun, ai al-khalq, semua makhluk, semuanya qanitun, taat kepada Allah. Wa kullun yamut, ai kullu ahadin, semua orang mati, maksudnya kullu ahadin. Di sini dibuang kan apa mudhaf ilainya? Ya, mudhaf ilainya dibuang. Ini. Waktu lifafikul dan diperselisihkan pada kul inda tajarud anil idhofah ketika dikosongkan dari idhofah kulun saja, seperti kulun ilaina rajiun kulun lahu qanitun, itu diperselisihkan ya, apakah dia nakirah ataupun ma'rifahnya. Faqala al-Akhfash wal Farisi, dikatakan oleh al-Akhfash dan al-Farisi dan juga Ibnu Darusway sungai dia kulun ketika diputus dari idhofah ataupun dibuang idhofahnya nakirah, dia nakirah. Walladhi alaihi sibawaih, dan itu juga pendapatnya sibawaih. Titik ya sudah. Walladhi alaihi sibawaih wal jumhur inna hina idzin ma'rifah. Ya, dikatakan oleh Al-Fash dan Al-Farisi dan Ibn Drusti bahwasanya dia nakirah. Ya, ketika kosong dari idhofah. Sedangkan pendapatnya sibawaih dan jumhur bahwasanya dia ma'rifah. Ma'rifah. Ya. Sehingga boleh kita memulai jumlah dengannya. Ya, kullun ilaina raji'un. Tanwinnya kan tanwin iwab dia. Dari kalimat, satu kalimat. Kullu apa? Al-insan misalkan. Ma'rifah. Ya. Sebagian yang lain mengatakan apa? Nakirah. Ya. Seperti tadi yang di atas tadi. Ditofahkan kepada yang nakirah lain. Kepada nakirah yang lain ataupun kepada ditofahkan kepada yang ma'rifah tapi dia dalam kondisi sangat ibham. Wa minha ayat minal musawwirat. Sudah habis ini waktunya insyaallah. Akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, tadi mau baca soal-soal ya. Belum sempat tadi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tadi Allah alam supaya dia tetap ma'rifah tapi bisa dijadikan sebagai mubtada. Iya. Agar dia diidhofahkan kepada apa tadi yang pertama isim nakirah ya kan, agar diidhofahkan kepada isim nakirah ataupun diidhofahkan kepada yang ma'rifah tapi dengan syarat ya mudhofnya tenggelam dalam keibhaman ya, itu kalau disebutkan. Adapun kalau tidak disebutkan mudhof ilainya maka tidak dipersyaratkan syarat tadi didofahkannya kepada apa yang ma'rifah ataupun yang kedua itu. Allah alam, coba nanti kita cek lagi ya. Belum baca sampai sini juga, insyaallah pada kesempatan berikutnya mau dibaca gak soalnya nih, nanti aja atau gimana, tadi ana menjanjikan mau baca soalnya. Ini terakhir ya, Jadi gimana? Mau ketika tes libur atau tetap jalan? Atau tetap 2 hari kita ambil sore pada asar. Ya, di hari yang sama mungkin ya. Iya. Gimana? Libur aja. Libur ya. Ya, terserah lah. Dibahas aja nanti. Ini soalnya berarti gimana nih? Mau dibaca enggak? Nanti aja ya. Hadlu, mau dibaca karena nanti soalnya. Gimana? Mau dibaca enggak? Nanti. Sudahlah, waktunya udah habis. Atau kalau mau ya nanti saya kirimkan aja lah atau gimana ya. Insyaallah lah nanti cari waktu yang lain. Ini bahasanya lumayan. Cukup dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.